Yang saya hormati Nabi Syafi'i Wahidul Fadilah dan Azhar Yajudun bersama undangan kita pada balas yang boleh ini Ashabul Fadilah pegawai-pegawai masjid seluruh Alijal dan kuasa Korea tuan-tuan guru, para alim ulama fahsifin dan masyarakat tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama bersaksikan pada dalam majlis ilmu, lebih-lebih lagi pada malam ini tanpa bersaksikan kita duga anugerah Allah telah kurniakan kepada kita khususnya anak-anak Korea Taman Tuan Perahu dengan kesaksian kehadiran Tuan Guru kita untuk bersama-sama dengan kita insyaAllah selama 2 jam pada malam yang mulia ini. Dan insyaAllah semua dan lepas daripada kuliah dalam Malaysia jemaah memohon supaya Ustaz menambahkan beberapa lagi solat hajat insyaAllah. Ada untuk kesaksian ada insyaAllah bagaimana yang saya sebut tadi dan Allah menyenangkan kekuatan kepada kita berkata-kata khususnya bagi menghadapi pilihan raya umum yang ke 13 nanti. Ini persoalan pekerjaan saya dengan segala hormatnya persilakan pekerjaan bagi kita untuk menyampaikan kuliah pada balas yang penuh dengan para kami ini pada sepatal kesempatan. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا مولانا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد yang dihormati tuan pengerusi majlis kita pada malam ini keseluruhan saf kepimpinan masjid para imam, para bilal, para ustaz, tuan-tuan guru yang bersusah payah untuk menjayakan program kita pada malam ini. Seterusnya, pasukan keselamatan, para hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah banyak-banyak dengan limpah dan kurnia kita dapat berada dalam rumah Allah ini dalam satu sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan terhitung sebagai amal soleh di dalam buku catatan amalan kita. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang lebih kurang bunyinya begini: Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yubki alima ittaqazan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'afsau bighayri ilmin fadallu wa'adallu. Rawahu Tirmizi au kama qala. Artinya lebih kurang begini: sesungguhnya Allah tidak mengambil balik ilmu agama secara langsung terus dihilangkan daripada manusia, tetapi Allah ambil balik ilmu akhirat, ilmu agama dengan cara Allah matikan para ulama dan tok-tok guru sehingga tidak tinggal lagi orang alim. Maka manusia pun melantik orang-orang yang jahil sebagai ketua, sebagai pemimpin. Lalu apabila ditanyakan, mereka pun menjawab kepada orang-orang yang di bawah mereka dalam keadaan tanpa ilmu. maka mereka ini sudah sesat dan menyesatkan pula orang-orang yang lain. Hadis ini ada disebut dalam banyak kitab hadis daripada Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hasan, dan disebut juga oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau yang terkenal, Sahih Bukhari. Ia ini, ilmu agama sangat penting, lebih mahal daripada ilmu dunia ni. Sebab tu siapa yang ada, maka dia ada harta yang sangat bernilai. Bukan kata ilmu dunia ni tak ada bernilai, tapi nilai hak lebih mahal ilmu agama. Sebab dengan ilmu agamalah kita dapat kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia ni dengan ilmu dunia. Tak salah kita belajar ilmu dunia. Yang salahnya kita belajar ilmu dunia tapi tak belajar ilmu akhirat. Situ baru salah. Suak khabar baca, Quran tak baca, itu baru bodoh. Bukan orang marah baca suak khabar, bukan orang marah mengaji sekolah, tetapi dalam masa yang sama belajarlah agama. Sebab kita nak hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Hasanah fi dunia boleh kita kata dengan ilmu dunia. Lulus cemerlang, terbilang gemilang, nyaji nabasiti, ambil master PhD. Tapi kita nak juga hasanah fil akhirah, iaitu dengan ilmu akhirat. Dua-dua ini penting. Kita nak selamat di dunia, senang di dunia, selamat di akhirat, senang di akhirat. Tapi kalau tak pandai ilmu semayang, semayang tak betul. Walau gaji besar pun kalau semayang tak betul, geng. Betul tak? Dia tak tahu bahawa tamak ninah itu wajib. Dia pun meninggalkan tamak ninah, maka dia tidak mengerjakan semayang. Rugilah dia apabila ditanya di akhirat nanti tidak ada pahala semayang. Dan kan nak betul semayang ni, mestilah belajar daripada alim ulama. Kerana tamak ninah tidak disebut di dalam buku fizik. Tamak ninah ni tidak disebut dalam buku matematik. Dia tidak disebut di dalam buku sains. Tamak ninah ni tidak diajar di UTM. Tidak diajar di UM, UUM, UUUNI. Maknanya mu belajar oh dunia mu tak ada salah, tapi jangan siapa mu tak belajar akhirat, nanti mu rugi. Di antara contoh mudah, tak belajar bab semayang, maka seorang laki-laki dia semayang, semayang dua rakaat, lepas semayang dia pun salang. Lepas salam dia bangun, dia pergi kat Nabi, dia kata assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab waalaikumussalam, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun dan semayang semula, kamu belum lagi semayang. Padahal dia telah semayang, Nabi kata mu belum lagi semayang. Lalu dia pun semayang dan mari balik, Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula, mu belum semayang lagi, mu kena semayang semula. Sampai tiga kali Nabi tetap mengatakan fa innaka lam tusalli. Nabi tak kata anta lam tusalli, tapi Nabi kata innaka lam tusalli. Sesungguhnya kamu, bukan bergurau, bukan joke, memang betul kamu belum solat. Tapi kalau kita tanya orang, orang kata solat dah. Nabi kata belum solat. Sebab apa orang kata solat? Sebab orang tengok berdiri, ada rokok, ada sujud, ada salam. Solat. Kalau orang mari rumah kita, kita tengah semayang. Faham? Lepas tu kawan kita mari cari kita. Mak, mak. Anak kita tubik. Tubik faham tak tubik? Ha, faham tak apa? Ha. Eh? Ha. Tara-tara tak main. Jadi bila kita, anak kita keluar. Anak kita tengok dah tadi kita duduk tunggang-tunggik. Nak, maka anak kita kata ayah semayang. Ha, tu mata masyarakat. Bila nampak rokok sujud, orang kata semayang. Eh? Anak kita tak akan kata, tak tahu ayah buat benda, nampak kejap tunduk, kejap bangun, tak tahu buat apa. Anak mesti kata, ayah semayang. Begitu jugalah pandangan mata masyarakat orang awam, bila orang rokok sujud, orang semayang. Tetapi Nabi syarik, tuang punya, yang mendatangkan syariat. Nabi kata, lam tusalli, tidak semayang. Menunjukkan di sini, kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, tidak jadi. Walaupun orang kata semayang dah, buka kitab kata tak sah. Kerana laki-laki ni rupanya, dia buat semua 13 rukun semayang. Cuma meninggalkan satu syarat, iaitu tumakninah dalam rokok, dalam iktidal, dalam sujud, dalam duduk antara dua sujud. Pak tepat ni, dia tidak tumakninah. Maka dia tidak tumakninah. Sedangkan tumakninah adalah syarat sah rukun. Maka bila tidak ada syarat, maka luputlah masyru', iaitu rokok tidak menjadi. Nabi pun kata, kum, bangun, salli semayang semula. Jadi, kerana tidak ada ilmu tentang tumakninah. Itu di zaman Rasulullah, bukan zaman Pakloh. Zaman Rasulullah. Faham? Nah, zaman yang begitu barakah. Sebaik-baik kurung-kurung Nabi, khairu qarni Nabi kata. Sebaik-baik kurung-kurung aku, sebaik-baik kurung Nabi kata mu dah sah mayang. Dah kalau zaman kita nak. Ha. Tak belajar, balik awak. Jadi nak kabur kepentingan ilmu agama. Bukan kita nak mencela ilmu dunia. Nah, semua ni penting belaka. Cuma kita nak dua. Selamat dunia, selamat akhirat. Senang dunia, senang akhirat. Lain baca doa, sedap ingat. Rabbana atina fi dunia hasanah, afil akhirati hasanah. Mu tahu tak benda akhirat hasanah? Tahu lah, tak benda. Masuk syurga lah. Tahu dah mu nak dapat syurga, lagu mana? Dengan ilmu. Batu ulama menggarihkan. Yang pertama sekali penting ialah iman. Kemudian ilmu. Kemudian amal. Dan akhir sekali ikhlas. Ada empat ni beres. Faham tak? Kita beriman dah, alhamdulillah. Kita yakin dah kita orang beriman. Maka yang kedua, dengan ilmu. Amal tanpa ilmu, kata Imam Ghazali, gila. Faham? Al-amalu bila ilmin junun. Orang yang semayang tapi tak pergi belajar bab semayang, orang gila. Tapi gila comel, pakai piyok, pakai baju Melayu. Hak gila kotor tu duduk main kat air kotor. Ha, gila dalam sejik ni, gila comel. Pakai serbang, orang buka kitab, balik. Orang ngajar, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada orang ngajar, balik. Dia semayang saja. Faham? Amal saja. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, rosak. Siapa yang sudah belajar tapi tak pandai, banyak melakukan salah lagi, dimaaf pada syarak. Tu je. Sebab apa manusia sekarang tidak menghormati ilmu agama, meletakkan nilai yang rendah? Sebab saat inilah racung-racung tangan-tangan jahat. Nah, suntikan-suntikan racun dalam kepala otak umat Islam. Yang kita nampak, iaitulah nak kemajuan, nak kemodenan, nak bisnis, nak boleh kerja, ada kereta, ada rumah. Beres. Bahas mayang biar bodoh pun. Nak? Dalih, tak usah tanya budak-budak hak tak sekolah. Tanya hak balik universiti. Baru dapat segulung ijazah. Nak? Tanya dia berapakah syarat sah tayammum. Tubik air mani, dia tak boleh jawab. Baru keluar daripada universiti dapat master. Nah, oh master kelah pada ijazah bah. Tanya dia syarat sah istinja, terkemu-kemu tak boleh jawab. Faham? Maka dia bodoh ke cerdik? Ha. Mu kata aku tak kata bodoh. Jadi nak keluar universiti silakan, nak MA silakan, nak PhD silakan, tapi jangan bodoh akhirat. Barulah kita ini bernilai di sisi Allah. Nah, alim dalam bab dunia, alim dalam bab akhirat. Alhamdulillah, tu sum up. Faham? Ha. Ni tak pandai bab dunia sahaja. Neh, sebab apa? Sebab kita telah dikikis nilai-nilai kepentingan ilmu agama dengan perancangan jahat Yahudi dan Nasara. Nak? Ha. Kalau buat cerita drama dalam TV, nak? Oh, kalau nak mengaji agama, pakai serban, ada janggut, last kali cerita, kena takak. Edo dado. Nak? Kalau kau puang pakai tudung molek-molek apa ada comel dah, last kali, jahat. Lawang ibu bapak dan sebagainya. Itulah racun-racun penjajah. Nah, dalam media-media masa umat Islam. Nah, akhirnya orang yang tak semayang pun kita hormat. Oh, baik dia tu. No, dia ni baik dengan orang tua, hormat. No, dengan ibu bapak sebulan 100 orang bagi you. Mak 100, ayah 100, adik-beradik 50. Mak, bagusnya dia. Bagus kepala kotak kau. Tak semayang. Tak semayang, bagus apa? Orang yang tak semayang ni musuh Allah. Musuh para nabi. Musuh orang beriman. Bakal menduduki api neraka Saqar. Bagus tak? Nah, tapi masyarakat tak tengok dari kacamata agama. Jadi kita balik semula. Untuk letak nilai ilmu agama sangat mahal. Bila mahal, baru kita berminat. Batu orang tepek poster dekat pokoknya. Dekat pagar-pagar, dinding-dinding. Jawatan kosong. Kilang kami memerlukan operator kilang. Gaji RM1,500. Tengok. Dekat RM1,500 tu dia buat besar. Nombor tu besar, biru. Mana ni? Itu yang nak tarikkan tu, extraction situ lah. Orang tengok, situ orang gemar. Bang, baru orang berminat nak memohon jawatan. Nah, sebab orang tahu, RM1,500, boh. Bang, tiga kali bring. Tapi dalam bab ilmu dunia, ilmu akhirat, kita tak nampak nilai-nilai tadi hilang daripada dada kita. Tapi bila Allah buka hijab, kita nampak kelebihan ilmu agama Syekh Daud Al-Fatani dengan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Dua orang naik kapal 250 tahun dulu belayar ke Mekah untuk mencari ilmu agama. Kapal tak ada enjin, tak ada supercah, tak ada tebu. Kapal dulu pakai layar kecil. Faham? Meninggalkan Nusantara pergi ke bumi Mekah belajar ilmu. Sebab apa? Allah buka hijab daripada hati dia, nampak nilai sebenar ilmu agama. Betul tak? Maka itulah Ibnu Ruslan sebut dalam Matan Zubak dia. Barang siapa yang tidak ada ilmu, man lam yakun ya'lamu za falyas'alu wa in yakun fa mualliman falyarhalu. Jikalau siapa yang tidak ada ilmu hendaklah pergi belajar, dan jikalau tidak ada orang alim hendaklah meninggalkan negerinya belayar. Ha, man lam yakun ya'lamu za falyas'al. Siapa yang tiada alim, pergilah bertanya daripada orang yang alim. In lam yakun mualliman, jika tidak ada orang alim di dalam negerinya, falyarhal, hendaklah dia belayar meninggalkan tanah air. Ha. Maka oleh kerana Syekh Daud dengan Syekh Abdul Somad meletakkan nilai ilmu agama di tempat yang sebenar, maka Allah beri kepada dia sebanyak-banyak ilmu. Sehingga jadilah yang telah terjadi. Sehingga Syekh Daud Al-Fatani dipanggil oleh kerajaan Turki. Kerajaan Islam Uthmaniyah Turki panggil. Pergi ke Turki untuk menerima satu gelaran yang belum pernah diberi kepada seorang pun orang Melayu Nusantara, iaitu Al-Allamatu Ar-Rabbaniyah, tersangat alim dengan ilmu-ilmu ketuhanan. Faham? Sebab apa? Sebab dia letak nilai ilmu agama di tempat yang sebenar. Kita packing baru nak pergi sejik. Nampak? Ha. Tok Bila kata itu. Nampak duk mai lah Cik Mat. Tok Imam kata, pencin baru nak mai. Dulu sibuk. Ni pencin baru nak mai. Oh, lagu tu no. 58 tahun baru mari sedik. Tu pun pejabat sudah hambat. Tak mari sedik. Kalau boleh sambung kontrak, sambung lagi. Mapuh dalam jabat gitu. Dulu 55 out. Lini 55. Khomsun wa khomsun lah. Faham? Sambung kontrak 56. Boleh tahu lagi. Sambung lagi 57. Lah kali 58. Tu pun pakai kabel JKK. 58 tidak diterima dah. Baliklah di rumah. Orang putih panggil pencin. Perancis panggil pension. Melayu panggil dihalau dari jabatan. Kerana kalau dibenarkan kerja, akan merosakkan jabatan. Ha, kerana mata tak berapa nampak. Lidah pun sudah tak berapa betul. Berjalan pun tu hoyong hayang. Lalu dia pun datanglah ke masjid. Kerana ad-dunya akbar, Allahu asghar. Dunia lebih besar, Allah itu kecil sebenarnya. Last kali dalam pencarian, baru cari masjid. Tolak. Nah, dah benda nak jadi. Allah tak akan beri kepada dia ilmu. Kerana dia meletakkan ilmu Allah, ilmu akhirat, nilai yang paling rendah. Dia bertakbir berkata, Allahu akbar, Allah maha besar. Malaikat jawab, kazabta. Ad-dunia akbar, kamu pendusta, wahai orang yang semayang. Bagimu, dunia lebih besar. Dalil, nak mampu dah baru mari sejik. Berak. Ha. Orang daripada muda, pergi sejik, pergi balasah, cari ilmu agama. Nak, untuk dapat. Kerana apa? Al-ilmu fis-sagir. Nampak? Ha. Kan-nakti fil-hajar. Ilmu zaman budak-budak sama seperti kita ukir di atas batu. Nah, kita pergi kat batu, kita ambil pahak, kita ukir. Nampak? I love you. Tak? Tanya kat budak-budak tulis kat batu. 100 tahun tidak hilang. Tahu tak? Begitulah bandingan ilmu budak-budak. Sebab itulah kalau buka kelas tahfiz, madrasah apa semua, dia terima budak-budak kecil. Ada tahfiz terima orang umur 80 ke atas. Nampak? Orang putih pun terdik. Ambil budak sekolah umur 5 tahun. Tak ambil orang umur 60. Pasal apa orang 60 ni jeng tau. Tapi kita, hak mula-mula cari ilmu dunia dulu. Last kali nak mati, cari Allah. Itulah yang dikatakan awaluddin ma'rifatus sekolah. Faham tak? last kali baru cari Allah SWT. Makcik dah jadi. Boleh cucu dah. Pergi sejik pula. Apa? Dulu sibuk. Apa? Dulu sibuk kerja. Jadi cikgu, jadi khani. Nak? Dah umur 60. Tok orang dah. Sini panggil dia. Tok Wan? Tok Puang? Tok ah? Oh, sama dengan Tianu. We are the same, eh? Jadi Tok, jadi Tok Wan dah. Baru nak pergi segit. Bawa kitab. Ni aku tengok pi mana lawa sangat ni. Haji Lijah, wey. Cik pi masjid lah. Baru nak pergi segit. Baru nak talaki. Baru nak buka kitab. 60 umur. Dari ni tak ajak berapa. Hari ni bak haid. Tak ada haid dah. Baru belajar bak haid. Dah beli model dah. Baru nak belajar bak haid. Masih muda, jahil bak haid. Tak tahu darah. Bila keluar darah, maka tak semayanglah dia. Kerana bagi orang jahil, bila darah, semua haid belaka. Mak dia tanya, mu ni minuh. Aku tengok 10 hari dah tak mayang. Darah dia, mak. Kadang-kadang 20 hari, mak. 20 hari tak mayang. Oh, gitu lama muzuk. Mak dulu ada sekali 6 tahun muzuk. Pasal apa? Bila jahil, darah istihadah dikatakan haid. Maka bila keluar darah, tak semayang. 20 hari, 20 hari tak semayang. 30 hari ada darah, 30 hari tak semayang. Apa benda punya perempuan gitu. Nah, pasal apa? Tak belajar. Maka oleh kerana kita tak mahu belajar, Allah ambil balik ilmu. Ambil balik ilmu bukan Allah bakar kitab-kitab kita. Tapi Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah matikan para alim ulama. Dan diambil nyawa oleh Allah. Bila tok guru mati, ada anak murid. Tetapi ilmu yang diambil tidak habis daripada guru. Nampak? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang mengarang puluhan kitab-kitab, Allah matikan pada usia 52 tahun. Pasal apa? Pasal orang tidak menghormati ilmu Allah. Allah ambil balik. Allah cabut balik nikmat yang ada. Kalau nikmat mata melihat, jadi kelabu. Tapi nikmat orang alim, Allah matikan dia. Habis kita gitu. Tok guru, tok guru ada pondok-pondok tu, tua-tua tu. Boleh ganti pala telah bawah dia. Tapi sama tak dengan tok guru? Tak. Faham? Boleh ganti memang. Patah tumbuh silih berganti. Tapi barang lain bawah. Barang tak sama tak. Barang zaman tok guru zaman bila tu? Zaman 40-an. Anak murid di Halim lagu pandai pun zaman modern tu. Zaman Bluetooth. Faham? Zaman Facebook. Nak? Tak sama dengan tok guru dia. Itulah. Sebab itulah. Jangan tunggu orang alim mati. Faham? Pergilah belajar ilmu. Biar susah. Tak apa. Allah balas kesusahan dengan ilmu yang memberi guna. Siapa bersusah payah, maka dia akan dapat ilmu yang menerangkan hidup dia. Tok guru Abba S panjang. Orang tani. Dia cerita, kita pergi di rumah dia masa dia buka pondok di Nara itu. Dia cerita, zaman dia dulu, nak mengaji dulu, mari banjir. Bila banjir, dia ambil kitab ikat dalam plastik. Dan bawa basikal napak endai. Lalu dalam air banjir, nak pergi mengaji. Maknanya siapa tara tu, rajin dia belajar ilmu. Boleh kerana hebat dia, mana kuat hemah dia, sekarang jadi ulama besar di Patani, Haji Ismail Sepanjang. Faham? Pasal apa? Pasal dia hujan banjir pun nampak handle je, bawa juga dalam air untuk dibelajar. Kita bunyi hujan dua titik je jatuh atas-atas zinc. Tek, tek, tek. Oh, hujan. Tak mengaji macam ni. Tengok tak? Lepas tu nak jadi ulama, sedak gamuk. Nah, belajar 2 tahun, 3 tahun. Nah, lepas tu nak jadi tok guru besar. Nak jadi syekh. Banyak cantik. Eh? Ada seorang kawan kita. Dia duduk orang Terengganu. Dia belajar di Kota Baru. Pergi dengan Honda Cup buruk. Eh? Berulang dengan Honda Cup. Daripada Terengganu naik Honda Cup, pergi Kota Baru, balik tidur di Terengganu. Honda Cup buruk, 100 batu. Belajar di Pasir Tumbuh. Faham? Setiap kami dengan Jumaat. Nak? Rajin sungguh. Lepas tu, lepas pada tu, dia belajar di Kedah. Di Jitra. Atau Alustar. Berulang dari Terengganu. Seminggu pergi sekali, esok balik. Seminggu pergi Kedah, esok balik. Buat benda? Tak laki kita. Mahal dia letak ilmu agama. Akhirnya, buka pondok di Kuala Berang. Mahal? Ha? Dia letak harga mahal, Allah balas lah. Nampak? Kita mengaji senang. Ha, sebelah rumah je. Tepi rumah je. Depan rumah je. Nak, pasti nak ilmu banyak. Dalih. Ada orang kita mari di Pulau Pinang itu mari. Ditulis dalam Facebook. Kenapa tak mari kat kampung saya? Saya ngajar di masa tu di Bertam. Neh, di Bertam. Dia duduk di Kepala Batas. Dekatlah tu. Tapi dia kata kalau mari kat rumah saya boleh happy. Ada berapa kilo ya? Kita pergi di Bertam. Dia duduk Kepala Batas. Dia kata awak tak main kampung saya. Kalau main kampung saya Kepala Batas boleh happy dengar. Aku jawab, aku main ni Terengganu jauh nak mampus. Inilah contoh. Nah, ni contoh. Saya pergi di Ulu Kelang. Di Ulu Kelang. Ulu Kelang ni 2 km nak sampai ke Ampang. Budak Ampang kata, kenapa tak datang di Masjid Ampang? Sebab Ulu Kelang itu 3 kilo daripada rumah dia. Mainlah kampung dia, boleh saya pergi dengar. La ilaha illallah rabbi. Kita mengajar di Ulu Kelang tu, budak Melaka mari. Dia depan tu tak boleh mari pasal jauh. Ha ni. Bila begitu, adakah Allah akan beri dia ilmu yang banyak? Tak. Lepas tu letak nilai ilmu Allah, biar mahal dulu. Baru Allah akan masuk sedikit-sedikit ilmu Allah. Faham? Tak ada orang. Nuh yang jadi ulama-ulama besar. Ada yang mengaji macam kita? Maghrib saja. Bagai. Wallahualam. Alik. Ada jadi alim ulama? Tak ada. Siang malam bersungkuh lumur tinggal kampung baru jadi alim ulama. Tapi tak apa dah, kita mari gini alhamdulillah. Kita termasuk dalam senarai 3 orang yang diakui. Yang lain tu cak ayang berok kampung. Iaitu kata Abu Darda, kun alima au muta'allima au mustami'a fala takunir rabi' fatahli. Sahabat Nabi kata, hendaklah kamu jadi ulama. Kalau tak boleh, jadi murid bagi ulama. Kalau tak boleh, jadi orang yang pergi mendengar saja. Macam hok ramai malam ni. Duduk luar, duduk dalam. Tak apa. Masuk dalam lingkungan mustami'. Orang yang pergi nak dengar. Wala takunir rabi'. Jangan jadi golongan yang keempat. Ulama bukan, murid bukan, pergi dengar pun tak juga. Maka dia sudah binasa fatahlik. Orang duduk mengajar di masjid, di balasah, di surat. Dia duduk rumah. Tengok baca berita. Buletin utama. Lepas tu bodoh siapa kemampu. Tak reti. Mak mati, ayah mati. Tak reti nak buat. Sama macam beruk duduk bawah rumah. Tolak. Tikuh bawah rumah ni malam-malam je kita suluh ni. Besar-besar ni tikuh. Tolak. Dia tengok tikuh besar ni. Duduk tikuh. Tikus JKK. Malam ni pergi suluh sekali tikus. Jumpa tikus, tanya tikus. Pandang tak semaya-maya? Tikus. Pandang tak? Maka bila Asyah mati, mak mati, anak tak boleh semayang mayat anak sama tarah dengan siku di bawah rumah. Itu saja martabat. Ha, siku-siku pun pakai maizi. Faham tak? Dia tak kira benda. Panggil terimang, panggil orang sedih, panggil orang pondok, dah apa mu benda, alien. Dalam kitab mereka kata, bila ayah mati, yang lebih utama menjadi imam, anak bagi si mati, imam solat jenazah. Buka kitab mereka, ha? Ha? Dia yang lebih utama. Dan kalau dia tak pandai, beranak. Mak dia beranak ke dia, dia tak reti nak mayak-mayak ke mak. Ha? Ha, ini yang Piram dia kata, kecil-kecil tak nak mampus. Betul menyusah kau orang. Dan makmu beranak kemu, nak mati, masih nak beranak kemu, keluar darah gitu gini, takkan mu tak boleh semayang mayak mak. Ha? Anak sendiri menjadi imam. Baru comel. Ha? Ha? Ni tak. Tak anda. Panggilkan pondok. Dah guanya kita panggil orang pondok. Orang pondok semayang. Demu benda. Sama bodoh ni anda teka. Dah reti semayang. Suruh kambing. Kambing tak reti semayang. Suruh lembu. Lembu tak boleh mayang-mayang. Suruh anak si mati. Tak boleh juga. Anak si mati sama tarah dengan lembu. Pendek cakap anak lembu. Weh kasar dia tu main ajar. Siapa suruh panggil? Anak, anak buka minda supaya rasa bersalah. Tu saja. Nak, orang tak marah mu nak cari ilmu dunia. Neh, ni gak rajin ni ilmu dunia belajar ni. Tadika 2 tahun. Saya dulu tadika di Kedah. Pulau Batas. Nak, kampung Tok Jalai. Tapi tadika di Kepala Batas, jalan nak pergi Bukit Pinang. Entau. Tapi zaman tu dia tak panggil tadika. Dia panggil sekolah bodoh. Tanya kau tua-tua lama orang Kedah. Dulu kau panggil tadika ke sekolah bodoh? Sekolah bodoh. Rupanya sekolah bodoh ni budak-budak hak dak sekolah betul lagi. 6 tahun. Faham? Ha. Tadika 2 tahun. Sekolah rendah 6 tahun. 8 tahun. Menengah 5 tahun, 13 tahun sekurang-kurangnya. Kolej 2 tahun. Boleh? 15 tahun dah situ. Dah kali buat ijazah 4 tahun lagi, 17 tahun. 18 tahun belajar saja. Kalau duduk di Aceh santering 18 tahun, balik jadi kiai. Terak. Tapi 18 tahun keluar universiti, bodoh macam lembu. Tengok pada belakang kereta stiker for University Malaya. Tanya rukun imam berapa perkara? 13. Ada pula 13 tu rukun semayang bawah. Faham? Kalau awak nak sampai universiti punya stiker belakang kereta tak salah. Tapi biar tahu benda-benda yang basic dalam agama. Ha, orang tanya rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Comel. Rukun semayang 13 perkara. Tak 4 perkara rukun apa? Ngum, wajib merah. 4 perkara. Ngaji mana? Ha? Sekolah. Dulu. Ha. 4 perkara. Rukun apa? Pak perkara rukun apa? Ha? Muzdak nak letak Facebook-Facebook, ha? Dah nak letak hadis, letak apa? Rukun, pak perkara rukun apa? Rukun syahadah. Ini ingat, ha? Ha? Ha? Nak nikah, pakai nikah. Nah, ha, biar ingat lagu tu. Rukun mandi, berapa perkara? Ha, rukun mandi. Ha, dari jawab je. Oh. Rukun mandi junub. Ha. Mu. Ha, muslimat tengok ah. Oh, sedar gamak nak kahwin nak nikah, makan nikah nak cari nak mesti apa rukun mandi junuk pun tak ingat. Dua perkara. Ha, ingatlah. Ha, awak komang panah gitu. Atu nak khabar, jangan rasa malu. Kita ni jauh nak sama taraf dengan alim ulama. Nak biar rasa gitu. Banyaknya ilmu agama. Pak benda kek kita tak ingat dah. Nak kenapa orang ni sampai nak sabar alim ulama? Dalam Facebook, dalam Twitter, dalam blog mengkondem ulama, kondem tok guru, kondem syekh, kondem alim ulama besar pada hari wadul. Nah, inilah perdaya syaitan sehingga menyangka kita lebih alim pada ulama. Tanya satu-satu tak boleh jawab dah. Ni kaki kuliah. Faham? Dah kalau kaki rempit balik awal teruk. Nah, ha. Hak 14 rukun dia. Oh, pakar sakak. Ni. Hak 14. Ha. Siapa tahu 14? Ha. Ah, ha, okey. 14 mu. Ha, tengok tak lain mu. Ha, 14. 13 rukun mayang. 14. Dalur gemilang. Komang tu. Takkan tak tahu. 14 melintang jalurmu. Faham? Aduh, ha. Ha, jadi belajar dan ingat. Bila kita ingat, kita amal atau kita share. Bila kita ingat, kita boleh tegur orang. Kalau kita tak ingat, tak boleh tegur orang. Bila kita tak ingat, kita tak boleh share. Salah banyak. Nampak? Belajar satu hal, ingat satu hal. Kalau benda yang sama je kita duduk pusing berpuluh-puluh tahun, mana benda lain lagi kita nak belajar? No, beratus ribu lagi hadis ada dalam kitab. Dalam Musnad Imam Hanbal, Imam Ahmad saja 27 ribu hadis. Kita tak belajar lagi. Dalam Mustadrak Imam Hakim, kita tak buka lagi. Nak? Dah kali mana pada hukum semayang, belik dah dengan hukum imam. Sampai bila? Janggup dah. Nah, hati nak khabar, kita ni lemah. Tak apa. Alaikum bi majalisil ulama. Sentiasa dengan majlis-majlis ulama. Itu saja. Nah, kalau kita tak dapat ilmu pun, tapi dapat keampunan rahmat daripada Allah. Siapa mari dalam majlis ilmu, walaupun dia tak ingat, tetapi dia tetap mendapat fadilat. Allah tak marah, kita tak ingat. Allah tak marah, kita tak pandai. Tapi Allah marah, kita tidak hadir dalam majlis-majlis kerana kita memperkecilkan majlis Allah. Di akhirat nanti Allah tak kata, kenapa kamu tak jadi baba? Kenapa mu tak jadi tok guru? Kenapa mu tak jadi ulama? Kenapa mu tak jadi ustaz? Allah tak marah. Tapi kenapa kamu tidak hadir? Faham? Tu sahaja. Ne? Ha. Sebab bila tidak ada orang yang alim, maka manusia ittakhadhan nasru'usan juhala. Nabi sendiri yang kata, manusia akan menyerah perkara ini kepada orang jahil sebagai pemimpin, sebagai ketua, sebagai pemerintah. Tengok sekarang pemerintah nak tak faham hukum syarak, boleh kata undang-undang Islam tidak sesuai. Nak boleh dia kata gitu, IC Islam. Dia nak kata undang-undang Islam tidak sesuai, IC mesti bukan Islam, Yahudi. Baru munasabah. Oh, undang-undang Islam macam, undang-undang Islam tak sesuai. Tak sesuai. Tengok IC, Islam. Kalau kata Yahudi, okay, it's fine. Tak? Ada orang tadi, itu dia interview dalam TV. Encik, apa pandangan encik tentang pemimpin-pemimpin pembangkang yang nak melaksanakan hukum hudud di negara kita Malaysia? Saya rasa tak sesuai. Saya rasa tak sesuai. Tak sesuai kepala otak, ha? Faham tak? Mu ingat bumi ni hatuk mu. Bumi ni siapa? Hadza ardhum milkum lillah. Ini bumi milik Allah. Bapa mu kata tak sesuai? Nak kata tak sesuai, mesti bumi ni hatuk mu. You think this land is belong to your grandmother? Mu ingat bumi ni hak tu mu? Kalau tanah kita baru boleh kita jawab. Kereta kita baru kita jawab. Ha. Ha. Nak. Kereta kita beli kereta kacir. Nak. Baru pergi ke kedai Cina nak tukar ring dengan tayar sport baru. Cina tu kata jangan pakai ring 14, pakai ring 21 comel. Macam Aston Martin. Kita boleh jawab tak sesuai bor, nanti tak masuk di magak pangkuk. Faham tak? Magak kecil kasih je. Ha? Baru kita boleh jawab tak sesuai. Pasal apa? Kereta kita. Tanah kita. Orang nak buat surah. Kita boleh jawab tak sesuai. Pasal apa? Pasal belakang tu lembuk. Badai air bawah. Neh? Ha, tak sesuai. Betul lah tanah dia. Tapi bumi milik Allah. Kita tumpang. Ini bumi yang kita pijak. Hak Allah. Langit yang kita junjung milik Allah. Udara oksigen yang kita seduk milik Allah, bukan milik QDN. Ha nak, ikan yang kita makan milik Allah, bukan milik Jabatan Perikanan. Lembu, kambing, ayam yang kita makan, hak Allah bagi ke kita, bukan milik Menteri Pertanian. Ha. Kenapa mu kata tak sesuai? Sedak gamak tak sesuai. Tak, saya rasa ni rekaan ahli fiqah saja. Ha tak? Ha. India ahli fiqah. Ha tak? Ha. Aku nak habak mai kat hang. Ni tazkirah wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita tidak boleh membenci kepada tubuh badan seseorang. Kita hanya mencegah kemungkaran daripada perkataan, daripada perbuatan seseorang. Betul tak? Nak dengar tak mau dengar sudah. Nasihat kepada Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri kabinet yang Allah beri jawatan berkuasa di dalam negara Malaysia. Kamu akan ditanya di akhirat nanti, kenapa kamu tidak laksanakan ini? Kenapa kamu buat benda ini? Bersiaplah untuk jawapan di padang mahsyar. Sekadar tazkirah daripada kita. Nah, nak takut benda. Dia pun mati, kita pun mati. Yang tidak mati, Allah hayyun la yamut, hidup selama-lama, tidak akan mati dulu, kini dan selamanya. Jadi insya-Allah dengan sedikit tazkirah, gemarkan, cintalah ulama, cintalah ilmu, bukan kerana tok guru, bukan kerana ilmu, tetapi kerana Allah. Dialah yang memberi kepada kita cahaya dalam kegelapan. Orang yang cari cahaya Allah, Allah akan beri, walaupun duduk di utara Rusia. Akhirnya, walaupun lahir dalam keadaan Kristian Ortodok, tapi dia mencari cahaya kebenaran, masih beragama Islam. Orang yang duduk di bumi Islam, tanah Melayu, dalam kampung orang Islam, dia benci kepada cahaya kebenaran, mati fasik, mati zalim, mati kufur kepada Allah. Na'udzubillah. InsyaAllah, sebelum kita jawab soalan, saya lancarkan kutipan derma untuk Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Jadi petugas kutipan derma memakai vest hijau. Ni comel ni. Yang muslimin beg dia kuning dan biru. Yang muslimat beg hijau. Akan memulakan kutipan sekarang. Kutipan ini untuk kerja-kerja kebajikan Masjid Sayyidina Abu Bakar Bukit Mutajam ni. Bukan untuk Tok Imam, bukan untuk Tok Siok. Neh, bukan untuk apa benda ni. AJK, tapi untuk masjid. Jadi petugas hendaklah melaksanakan tugas sekarang. Yang laki-laki beg yang kutip dia beg kuning dan biru. Yang muslimat beg warna hijau. Yang tidak berkenaan kalau kutip, tolong kutip dia buat mari sini. Neh. Saya dapat maklumat tadi semalam di Sungai Petani, masjid yang belum siap kuliah semalam, kutipan 60 ribu lebih. Betul? 60 ribu lebih. Jarang-jarang lah. Yang baru ni banyak di Masjid Pasir Putih, Kelantan. 72 ribu. Kuliah maghrib. Seronok orang dapat buat pembaharuan masjid. Semalam 60 ribu lebih. Tak selesai lagi bilang. Jadi malam ini orang Pening jangan buat komand. Nampak? Kita bukan nak lawan, tapi kita tunjuk kepada Allah bahawanya kita ini nak keredaan Allah. Kita derma bukan nak tunjuk ke orang lain, hang tunjuk ke Allah. Kita action ke Allah, kita baca sedap-sedap tunjuk ke Allah, pakai lawa-lawa tunjuk ke Allah, baru tidak riak namanya. Hang ha. Tak wajib derma, sunat saja. Ni bukan tiket kuliah, bang. Tak bagi tak apa, cuma dipanggil kedekut nak mampus. Ha. Orang yang menderma disebut dalam hadis panjang umur murah rezeki. Lagu mana panjang umur sedangkan semuanya tetap dalam qada dan qadar, tak usah sembang banyak. Bila Nabi kata panjang umur, kita beriman. Allah lebih mengetahui lagu mana panjang umur. Neh, kita tak faham. Ha. Jangan buat tidur lah masa kutip tu. Ha. Tadi kuat sangat tak kebis. Bila kutip video mai buat tidur lah, buat lapok. Ha. Ha. Ha. Ha, ni macam budak-budak main kamera. Baik, sambil-sambil menderma, sambil-sambil kita tengok soalan yang ditanya. Apa hukum bersembang politik di luar sejik? Dalam masjid, guru sedang mengajar. Jawabnya, sebab tu kata tadi. Yang ketiga, Aumustami'an. Kata Abu Darda. Abu Darda kata, kun aliman, aumuta'aliman, aumustami'an. Abu Darda tak kata, aumustami'an. Sami'an ni fa'ilun. Faham ne? Ha. Mustami'an mustahilun. Nampak? Ha. Orang yang mendengar, orang yang dengar, sami'un. Sami'an. Mustami'an, orang yang datang untuk mendengar. Faham? Ha. Jadi orang yang datang nak dengar, dia tidak akan bersembang. Ne? Maka dia masuk dapat dalam fadilat orang yang mendengar, pahala mendengar. Nah, tapi kalau dia mari bukan nak dengar, mari ke kuliah nak bersembang, maka tak dapat pahala mendengar. Itu belum masuk mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain, tolak balik, kena molek 0-0 atau hutang balik 3-0. Ha, jadi mari jangan niat lain. Ada orang mari niat nak beli jagung. Pasal dia jual jagung. Ada orang mari nak beli macam-macam lah, selendang ke, piyoh ke, minyak asar ke. Pasal dekat kuliah ada orang jual. Ha, ni tak termasuk dalam kelebihan mustamik. Neh, itu dia punya pasal. Jadi tak nanti sembang politik, sembang apa saja pun nak. Ha, ni sebenarnya perkara-perkara yang tidak elok di dalam kuliah. Soalan seterusnya. Apakah hukum laki-laki perempuan berada dalam ruang tertutup 10 orang dan lebih? Jawabnya, jika tidak mendatangkan fitnah, tidak haram. Tidak ada hadis yang menyebut dengan bilangan-bilangan. Bilangan banyak ni harus, bilangan banyak ni tak harus. Tak ada. Yang adanya jangan sampai fitnah. Jadi tengok keadaan. Kalau bilik itu tertutup, nah, perempuan duduk meja ujung, laki-laki meja ni, meeting, tak ada masalah lagi. Faham? Ha, tapi kalau maknanya bilik besar sekalipun, tak tertutup, tapi bercampur gaul, tidak boleh. Jadi tidak ada ketetapan spek yang tertentu. Nak kata haram atau tidak, terpulang kepada adat mata yang melihat. Kalau tengok dalam keadaan gini, nak maknanya fitnah, tak boleh. Nah? Ha. Soalan seterusnya. Ada lembu jantan sesak seekor masuk dalam kandang lembu saya. Ha. Lembu siapa ni? Ha, lembu slow sikit ni, bab-bab mengundi ni dekat dah ni. Lepas tu lembu tu mengawan dengan dengan lembu saya, ingat dengan saya ni, dengan lembu saya. Ha. Jadi hasil benih daripada benih lembu sesat itu guna kira haram ke halal? Ha, dengar molek. Bila lembu orang, binatang orang, ayam orang mari di kampung kita, masuk dalam pagar kita, duduk rumah kita, tak tahu hak siapa. Neh? Ha. Maka dia pun mengawang dengan lembu betina kita. Hak tu jatang, hak kita awet lembu. Tak. Maka beranak. Anak siapa? Jawabnya anak yang betina, kata setengah ulama. Faham tak? Neh? Anak yang betina. Walau bagaimanapun berlaku perselisihan di kalangan ulama, cuma bila yang jantannya tidak bertuan, maka tidak mengapa kita ambil anak itu sebagai peliharaan. Faham? Ha, dia boleh. Begitu juga, bukan kata anak dengan yang jantan tu boleh jadi hak kita. Kalau tidak ada tuan, memang masuk duduk di rumah kita. Ayam ke, burung pasi ke, lembu, tak ada tuan, hak dia. Bila tak ada tuan, free lah, mari duduk dengan kita. Faham? Ha, jadi hak kita. Yang tak jadi hak kita, bukan lembu liar. Lembu ada tuan, duduk ujung kampung, tersesat. Nah, tak boleh nak balik rumah tuan dia. Pasal biasa lain rupa. Ni berdera banyak, lembu jadi pening. Jadi menata rawa, tak boleh balik. Mari rumah kita, tak jadi hak kita. Kerana tuan dia ada. Hak tak ada tuan, boleh jadi kepada siapa saja yang menangkapnya. Soalan seterusnya, hukum buat pelamin dalam rumah, dan mengapa sekiranya pelamin berada dalam rumah, tahlil tidak boleh dilakukan? Tahlil apa? Terima kasih. Tahlil ke tahlil? Tahlil. Ha, baik. Pelamin ni dengar molek. Apa makna pelamin? Pelamin artinya tempat duduk orang yang berkahwin, laki-laki dan perempuan. Kalau orang yang duduk itu bukan orang berkahwin, dia tak panggil pelamin, dia panggil kerusi. Kalau orang yang memerintah, dia panggil singgah sana. Pelamin artinya dua orang yang kahwin, laki seorang, perempuan seorang, lalu duduk untuk ditonton, maka dipanggil pelamin. Dan perbuatan itu dipanggil bersanding. Faham? Ha, jadi kursi pelamin ni tak ada salah apa-apa. Munak tahlil atas pelamin tak apa. Tak seh tahlil duduk atas pelamin, tak ada masalah. Nah, kerana hukum tahlil ni tak ada dalam sunnah, tak ada dalam Quran hadis. Ini adalah amalan orang-orang yang kemudian. Siapa nak buat silakan, tak buat tak menjadi kesalahan. Cuma kalau nak buat, ada syarat-syarat yang tertentu. Tak ada kaitan dengan kursi pelamin dan seumpamanya. Nah. Ha. Seorang itu meninggalkan solatnya. Saya sudah ajak abang ipar saya solat, tapi dia tak mau. Kerja dia makan tidur saja. Apakah hukum manusia seperti itu? Manusia ni, dia kata, makan tidur, makan tidur. Solat nyedok. Manusia apa? Jawabnya, inilah manusia yang makan tidur saja. Nah, ingatlah, dalam kitab ada dua, dia kabar. Babu tariki solat. Orang yang meninggalkan solat. Yang pertama, kasla. Yang kedua, inada. Siapa yang meninggalkan solat kasla kerana malah, tapi dia tahu wajib solat, maka ulama kata dia mukminun asim. Orang yang beriman tetapi derhaka. Kalau Allah tidak ampunkan dia, dia akan diazab dalam neraka sakob. Faham? Eh? Ha, ni jenis ni ramai. Dia tahu semayang tu wajib, tapi tidak solat. Ha, ni ramai. Geng-geng main bola, geng badminton, geng motor, geng kereta, geng lepak. Nah, ha, geng cari makan, geng mesyuarat, geng macam-macam geng. Nah, tak solat, sibuk punya pasal. Kalau dia kata solat tu wajib, dia berdosa kepada Allah tapi masih beriman. Neh. Yang kedua, waman taraka solah inada, barang siapa yang meninggalkan semayang atas dasar inah, iaitu engkar tentang wajibnya. Dia kata mayang tak wajib. Mayang niat. Nah, dan seumpamanya. Maka fakot kafara. Dia sudah menjadi kafir. Eh? Ini bukan bak kafir mengkafir. Orang yang tinggal semayang dua jenis. Kalau malah, kalau sibuk, kalau bersokang, kalau kerja, kalau menegur punya pasal. Tapi dia kata semayang tu wajib. Maka dia tetap beriman tetapi berdosa besar. Tak boleh jadi wali nikah. Faham? Yang kedua pula, siapa yang tak semayang kerana dia menganut ajaran tak wajib semayang. Atau semayang niat. Puak-puak ilmu-ilmu sesak ni. Semayang ni tak payah pakai niat dalam hati. Semayang batin. Maka ini puak kafir. Kalau ditanam di kubur Islam, wajib digali balik mayat dan tulang-tulangnya. Ini disebut oleh ulama-ulama. Faham? Ha. Jadi berhati-hati dalam bab dok semayang. Eh? Orang yang tidak semayang, jani penjenayah di sisi Allah. Lebih jahat daripada mencuri. Mencuri potong tangan. Tetapi meninggalkan solat dihukum mati mandatori. Pak mazhab. Cuma mazhab Hanafi rengang sikit. Dipenjarakan untuk dia bertaubat dan seumpamanya. Eh? Ada mazhab potong kepala hari itu juga. Ada mazhab 3 hari. Faham? Dan ini mandatori hukum mati. Nah. Nah, kalau berzina 100 batang tapi meninggalkan solat, jangan main-main, neh, hukum mati. Kalau laksana hukum hudud, di akhirat nanti nama hotelnya Hotel Sakor, neraka Sakor, api yang bernyala masuk ke dubur, keluar ke hidung. Nah, ha. Malaikat tanya, tengok orang yang keluar api ke hidung masuk ke dubur, menepik melolong-lolong, panah-panah, neh, minta Allah selamatkan mereka. Maka tanya malaikat, masalakakum fi saqar, kenapa kamu duduk dalam saqar ni? Orang lain masuk dalam syurga dengan bidadari, dengan bini apa semua, mu duduk dalam api. Bang, maka dia kata, kunalam nakumunan musallin, kami dulu dalam dunia cuma tak semayang je, kami tak bunuh orang, kami tak tuduh liwat, kami tidak rompok orang, kami tidak berzina, kami tidak berjudi, tak minum arak, tak main pek kuda, cuma tidak solat je, dibakar dalam neraka Sakar. Soalan seterusnya, apa hukum menghadiri kunduri arwah yang dijemput? Dengar molek ni duduk balah ni, daripada Perlis sampai Johor Bahru, dak habis-habis bodoh. Faham? Bak tahlil, bak baca Quran di kubur, bak talqin, bak sayidina. Dah sudah baloh. Ilmu cahayang dia panggil. Ha? Ilmu ulama' lain boleh diguna di seluruh dunia. Ilmu kita pada bak. Beda ah saja. Ini kata hasanah, ini kata dalalah. Dengar molek. Faham? Ne? Perkara yang berlaku khilafiah, tak payah kita nak berkeras. Ni kataan ulama'. Faham? Kita nak tegah, biarlah benda tu kemungkaran. Kerana Nabi kata, man ra'a minkum mungkara, baru fal yurayyib biyadih. Buka al-fiq ala mazahibil arba'ah. Buka dalam kitab Syarah Muhazzab, Majmu' Imam Nawawi. Dan kitab-kitab lain. Ada pun main catur itu. Maka jumhur ulama' mengatakan haram. Fiq mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Mungkar ke tidak? Bukan mungkar sebab terjadi perselisihan. Maka bila bukan mungkar, tak masuk dalam hadis man ra'a minkum mungkara. Tak payah kita nak cegah kemungkaran, marah orang main catur. Cuma irsyad dan nasihat. Molek pada main catur, baik memduduk berselawat dan seumpamanya. Nah, tu cara dia. Tapi dah kita bodoh, Haram main catur. Siapa baloh dengan orang kapung. Padahal benda khilaf. Tak faham hadis. Nak serbang besar baku deriang. Ha tak? Ngaji dah habis. Nah, benda mungkar hak sepakat. Jadi kalau dalam bab tahlil, memang khilaf. Dah akan sesat. Dulu kini selamanya. Wa mari kita Syekh Utsaimin. Wa mari kita Aziz Bas. Wa mari kita fatwa Saudi Arabia. Dia kata tak boleh. Wa mari pula kita fatwa Syekhul Azhar. Wa mari kita fatwa Yaman. Boleh pula. Dah bila nak sesat? Torak. Ada? Dia kata ni haram ni. Tengok ni. Kita Syekh Usani kata haram. Betul kita tengok. Haram semua dia kata. Nak? Haa. Dak selesai. Awak mari pula kita apa benda ni? Mufti Mesir. Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Dia tak? Eh? Dia kata bid'atun ja'izatun mula bak tali. Bid'ah tapi diharuskan dengan syarat tertentu. Nah, dah bila nak selesai? Rugi kita. Nu orang tu ambil tanah umat Islam tu. Chechnya tu dibom oleh Rusia. Kan? Dengan bom napam tu. Mujahidin sedang duduk bertahan di pergunungan Chechnya. Erok tu. Nah, Amerika berpakat dengan tentera munafik Erok. Nak menyekat kemarahan mujahidin. Sekarang mengepung Afghanistan. NATO laknatullah yang terdiri daripada tentera-tentera Kristian. Nah, tu yang kita nak jaga. Ni dia balas bak tali. Dah sudah. Berat nanang sungguh. Bang, nak tadi boleh tapi jangan mu tetap 3 hari, 7 hari tak ada. Ini amalan ulama Yaman dulu-dulu. Mereka menghadiahkan bacaan dan zikir kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Masalah sampai ke tidak berlaku khilaf pula. Jangan baca kitab yang satu saja. Satu mazhab, baca daripada ulama yang menjawab dengan 4 mazhab. Buka dalam kitab Fatawa Syar'iyah Syekh Ali Jadul Haq, ulama besar. Ulama besar sehingga dipanggil Syekhul Mu'azzam, seorang ulama yang sangat dibesarkan. Dia kata barang siapa yang melakukan tahlil dengan niat untuk meminta ampun kepada si mati, maka hukumnya harus. Barang siapa yang tidak melakukan tahlil kerana tidak ada sandaran baginya daripada nas-nas yang sahih, maka hukumnya sudah harus, tak ada masalah. Gitu juga dalam bab baca talqin. Lepas pada mayat orang mati baca talqin. Nak, oh mari Ustaz Kapur, haram, haram baca talqin. Saya ngaji Mesir, haram. Aduh, biar dalam lah. Mari pula Ustaz pondok pula, dah haram, dah haram. Sunat baca talqin, baloh habis pula. Bang, buka kitab Ahsanil Kalam. Siapa yang fatwa? Almarhum Syekh Atiyah Sokor. Ne? Bukan Haji Sokor, pengusaha teksi. Syekh Atiyah Sokor menjadi redakan ulama dunia. Dijawab dalam kitab dia, fa amat talqinu ba'da dafni fa huwa mustahabun. Maka adapun talqin selepas daripada ditanam mayat, hukumnya dielokkan. Mustahabun ni ataupun disunatkan. Jika sekiranya Allah tidak mengizinkan mayat mendengar tazkirah, maka orang yang hadir sudah tentu dapat mengambil manfaat daripada pengajaran. Ni ulama besar. Kita ustaz kecil tak apa buih je ustaz. Haram, haram. Cak ayang sungguh. Nah, ambil benda ijmak dulu. Kita nak kerah pun. Ha? Benda-benda khilafiah slow down, cool down. Are you understand? Ha? Ha, nak jadi ustaz agak bodoh. Kalau kita bawa hak Syafi'i kita, kita nak paksakan orang satu semenanjung dia ikut fiqh Syafi'i kita, balah agak dengan orang. Betul tak? Walaupun kita yakin Imam Syafi'i terbaik, akan balah juga. Jadi tak cerdik. Dia cerdik. Imam Nawawi kata, siapa yang duduk balah benda khilafiyah, tanda kebodohan. Kalau dia ustaz, ustaz bodoh. Kalau dia tuk guru bodoh. Tak ada kira. Kan kita kata Imam Nawawi, bukan Haji Nawawi, kontraktor Kelabi. Ha, jadi dia cerdik kata. Balah bak tali. Mu kata gini, mu kata gini. Nah, tapi bak bering bersatu badu. Habis ambil pakai. Hak tak tali pun ambil bering. Hak kata tak boleh tali pun ambil bering juga. Nah lah kau cek. Nengok. Jadi gini. Kalau orang panggil buat kuneri arwah, yang ulama pesan kalau menggunakan harta anak yatim tak boleh. Faham? Atau kita pergi niat nak pergi makan, tak boleh. Begitu juga imam bila ambil gaji, kena faham baik. Eh? Ada kala haram, ada kala harus. Bila harusnya dia mengambil gaji kerana baitul mal tidak beri pendapatan kepada dia, sedangkan dia menghabiskan masa untuk mengimarah menghidupkan masjid surah. Faham? Maka ulama pun fatwa harus mengambil gaji dengan syarat dia berkhidmat bukan kerana gaji, kerana Allah. Ha, comel kan tu? Tak. Maka kita pun orang jeput pergi makan untuk saling-saling berdoa kepada si mati. Bukan kerana nak makan. bila sana nak makan, Dr. Wahbah Zuhaili, ulama besar, ne? Dia bukan adung, dia ulama besar, pengarang kitab Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ni kalau ambil satu set dia, ikat rembah atas kepala kita, mapuh situlah beratnya tafsir dia. Faham? Hebatnya dia. Dia kata kalau tahlil mesti ikhlas. Bila ikhlas baru ada pahala. Bila ada pahala baru sah. Syekh tu kata, Allahumma ja'al sawaba ma qara'na au halalna min kaulina la ilaha illallah ila ruhi fulan ibnu fulan. Baru sah kata gitu. Tengok ulama besar. Nah, tak ada ekstrim macam kita. Haram hak tu haram hak ni, haram hak tu haram hak ni. Nak haram nak keras, benda ijma' ulama. Faham? Ha, tidak rugi kita. Ha. Ni gi nak makan. Tok Imam habis pada tahlil. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ha. Tok Syekh, Tok Syekh. Dak adik, bangun ah. Dah habis dah tahlil. Bangun ah. Dak. Duk. Pakulak. Tuan Umar kata minta maaf, malam ni kita tahlil pelik sikit daripada biasa. Kita tak buat makanan, cuma kita nak tahlil ikhlas dari tuan-tuan dan perempuan. Tok Bilal kata, hang jangan buat main lagu tu. Aku tak makan dari tengah hari tadi ni. Situ yang jadi punah tahlil. Faham tak ni? Situ jadi rosak. Niat nak pergi makan kedara orang. Mana ada pahala, tak ada ikhlas. Mukhlisin ala hudin, baru ada pahala, baru boleh kata Allah menyang sawab ma qara'na ila ruhan ruh fulan ibnu fulan. Kan comel ulama buat satu satu nak. Kali nampak ada kuih depan roti kosong, sini panggil dia roti, kalau ada isi panggil dia pau. Pau, pau dah ada roti, bukan pau, roti. Roti kalau dalam ada inti, roti apa? Kaya. Ha? Bukan kaya, inti nyok. Apa ni? Aku tak kata kaya. Ni. Ban. Ha, kalau kosong? Ha. Roti Bali. Roti Bali. Orang Tianu panggil paung bodoh. Ha, Tianu kalau ada tu ni paung isi. Kalau kosong dalam goti saja, paung bodoh. Ha, dia kan tu paung bodoh singgit. Ajak. Ini. Nampak? Bukan kata ke dia bodoh tukang kedai, tak. Paung tu bodoh. Mana bodoh? Tak ada benda. Itu ayat dia tu. Faham, kena faham baik. Orang tu kalau dia mari, dia kata, dia salah mari. Orang ngaji masjid ni, dia pergi masjid lain. Bila dia pergi, dia kata tak ada orang. Dia pun balik. Eh. Kawan dia kata, kalau orang sini kata benda, balik benda. Tianu balik bodoh. Bukan mana balik tu jadi bodoh. Mana balik bodoh tak buat benda, balik tu kosong. Mana roti pun kosong, roti bodoh. Bang, jadi kalau kita otak kosong, bodoh. Gitu je lah. Baik, bila tengok roti bodoh, seluruh dia tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, seluruh. Ah, tu tak jadi juga. Bila nasi minyak, oh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni, sebeh pakai bulah tu ni. Mana? Ini tak betul. Mempengaruhi. Maka tidak ada keikhlasan. Batu Nabi kata, jangan beribadat di hadapan makanan. Nak panggil orang tali, panggil jamu, panggil semayang, apa ni, semayang hajat, jangan angkat makanan. Biar dia buat amalan dulu, baru buat keluar makanan. Ni solat hajat, depan nasi letak dah, tutup dengan suak kabur lagi bahaya. Nah, tu imam pula warak, Allahu Akbar, buka mata. Nasi minyak depan. Ada? Yeah. Jangan tunjuk makanan, tak juru harus orang panggil. Faham? Nabi larang, jangan solat dekat makanan. Hati teringin-ingin. Ha, dia kredit ya. Ni tengok orang buat majlis, nak buat majlis, tuan rumah tak mengaji, jangan awak keluar makanan. Solat hajat, talib, jangan. Selesai, bawa kat makanan. Nak? Nampak bucomel. Soalan seterusnya, perempuan baca kuat dari imam ajar anaknya di dalam rumah. Baik, Dia pun semayang perempuan, dia baca kuat. Tapi orang tak dengar. Hukumnya, walaupun orang tak dengar, bacaan kuat itu makruh saja. Tak haram. Faham? Ha. Tak ada masalah. Soalan seterusnya. Apa hukum simpan gambar suami? Macam mana nak nak tegur? Macam mana nak tegur tak? Suami orang. Apa hukum simpan gambar suami orang? Macam mana nak tegur? Bini dia simpan gambar suami orang. Hukumnya haruskah orang perempuan ada gambar suami orang? Jawabnya, fihi tafsil. Ada tafsil. Kalau gambar suami orang tu pekerja dia, tak ada masalah. Pasal ni, tak. Maknanya, kata organisasi pejabat dia, ni gambar ni, gambar kan ni. Memang suami orang tu tak ada masalah. Tapi takut duduk dalam dompet. Duduk dalam handphone. Dan ini sudah istimewa. Orang puan jangan buat gitu. Faham? Jangan ada gambar orang lelaki duduk dalam telefon dia. Nanti suami kamu tengok, walaupun kamu tak ada hubungan benda, kawan sekolah saja, dia menyebabkan cemburu. Kerana cemburu sifat lelaki, bukan sifat wanita. Kita Melayu terbalik kok. Cemburu sifat perempuan, laki-laki dayus. Tak cemburu langsung. Faham? Jadi jangan. Yang tengok pula, kalau ada gambar-gambar laki-laki di dalam dompet bini kita dalam handphone, jangan berkasar. Tanya molek-molek. Ada jenis suami sepak terajang menungging bini. Kis, dalam handphone ada gambar orang laki-laki lain. Dok tanya dulu. Kadang-kadang ada orang send gambar. Abang akak dia yang lama dok jumpa. Tanya dulu. Itu laki-laki jahat. Saya nak minta anak orang slow cakap. Masuk meminang. Patut masuk meminang tu bersilap dah depan rumah orang. Baru orang tak buat benda tu. Ni orang lelaki pun satu hal juga. Jenis something tak juga haruh. Dengan JKK nakut pahit. Dengan bini sendiri berani. Lepas tangan dia jijik. Pasal mozek memang tangan kasar. Bini dia lepas kelap ni pipi. Mudah siang ke? Tanya molek-molek. Ni lah. Gambar siapa? Mu gambar ni. Bini dia, takut dah dia nak jawab. Ni ada kat sini orang lelaki gitu. Tanya molek-molek. Yang, foto siapa di dompetmu? Faham tak? Baru dia tak marah. Dan dia cerita satu-satu. Minum air ketung hingga ketagih. Jikalau untuk perubatan dengan nasihat tabib dan itu adalah benar menjadi sebab dalam perubatan, harus. Jika untuk mendapatkan nikmat iaitu khayal, akan tertutup, seronok je, maka masuk dalam hadis, kullu muskirin khamrung. Tiap-tiap air yang mendatangkan khayal keseronokan dalam fikiran, maka itu sama dengan minum arak. Itu saja. Bila minum arak, berdosa besar. Haram. Diterima menjadi saksi selama setahun. Tak daripada tarikh dia bertaubat. Ini kes daun ketum. Sama dengan minum bir. Bir ni bukan khamar. Dia adalah nabis. Khamar ni anggur dengan apa benda ni, kurma saja. Anggur buat champagne, buat wine. Kalau lain pada anggur, dalam istilah tidak dikira khamar. Nabis. Tapi elatnya bersamaan. Itu iskar. Muskirin. Mengkhayalkan. Soalan seterusnya. Apakah hukum perempuan yang telah masuk Islam menyentuh mayat ayahnya yang masih belum Islam? Dengar molek-molek. Listen. Bila dah masuk Islam ke tak masuk Islam ke, mahram tidak gubah. Ingatlah tu. Kita masuk Islam, mak kita tak masuk Islam. Tetap mahram kita. Tetap mak kita. Sampai kiamat. Maknanya kita sentuh mak kita tak batal sembahyang. Boleh bersunyi, aurat dia juga, hanya pusat sampai kelutut, sama di dalam Islam. Orang perempuan, bini kita mu'alam masuk Islam, abang dia orang kafir lagi, maka dia boleh pegang abang dia, tak usah kata sekejap, 6 tahun tak lepas pun tak ada masalah. Kerana tetap mahram, tetap tak boleh kahwin kalau dia masuk Islam sampai bila-bila. Neh? Cuma dalam bab masuk Islam, yang hilangnya adalah kewarisan. Mewariskan harta satu sama lain. Nah, hak tu sudah hilang. Neh? Soalan seterusnya. Ha. Eh? Anak hilang? Haa. Haa, masih ni. Haa, ni. Tunjuk kat skrin. Nama apa, dik? Nini Aftar. Haa, mari tengok. Mak. Galik sangat makan jagung ni. Anak hilang. Nah. Tengok ikut skrin ni anak hilang. Jangan menangis, eh. Mak dah. Haa, bagus budak ni tu dia. Tak cerai budak ni. Nah. Mari tengok dalam skrin anak mak ni. Anak mak ni, main tengok. Ne? Ha, duduk kat belakang. Sekejap lagi mak mari ambil. Okey? Ha. Ha, mak main dah belakang. Sih. Ha, tu dia. Comel pula jadi ulama ni. Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum melihat kucing atau haiwan bertubuh? Tak ada hijau ni. Mu ni kacau sungguh lah. Musim-musim video lucu ni. Mereka tengok kucing tak ada hijau ke apa. Baik. Biarlah dia nak tahu. Nak. Hukumnya haram berdosa besar sengaja melihat orang bersetubuh. Ha. Tapi kalau haiwan, maka tidak masuk dalam larangan tersebut. Ha? Tengah ulama kata harus, tengah ulama kata makruh. Tu sahaja. Neh? Dok berdosa. Neh? Ha. Dia kata aku bertaubat dah, aku tak buat dah. Benda, taubat benda. Dok dulu aku suka tengok kengga bersetubuh. Nah, ha, tak ada masalah. Neh? Ha. Cuma barang siapa yang mengambil kesedapan dengan melihat persubuhan hayawan, maka hukumnya dosa. Tak boleh. Siapa yang melihat lembu telanjang, tidak berdosa. Dia tengok kambing betina, tengok dok berdosa. Tapi ulama kata jika tujuan untuk menaikkan syahwat, berdosa. Tengok. Tak, tidak boleh. Ha. Tak ada hijau pun ni. Apakah hukumnya menang dengan menggunakan hantu sebagai pengundi? Gaji yang hasil daripadanya, ha, dia dalam bab menipu ni, Tosa kata mengundi semua bab. Menaikkan bab yang diharuskan menipu. Itu lain istisna. Eh? Menega menipu. Buah yang molek-molek letak depan. Buah yang tak molek letak belakang. Bila orang kata rambutan 3 kilo, pasal kau tengok comel lah. Dikauk hok belakang. Simbang. Ini menipu. Nabi kata haram. Bila haram, laisa minna man rasya. Bukan umat aku ni. Dia ni penipu. Dia telah menipu. Pendapatan lagu mana? Bila pendapatan tu haram, Nabi pun telah jawab. Kullu lahmin nabata min haram, fannaru awlabi. Tiap-tiap tubuh badan yang membesar, berniaga ke apa ke, gaji ke, daripada yang haram, maka layak masuk neraka. Ini masalah. Neh, bila kita menipu, maka gaji bulan-bulan haram. Neh, itu masalah. Tapi bila kita kata haram, tak terima semayang, dia marah. Orang jahil. Nampak? Ha. Kerana annas adzul lima jahila bihi, manusia sentiasa memusuhi apa yang dia tidak mengerti. Nah, bila kita kata Allah tak terima, dia kata mu Tuhan boleh tahu terima tak terima. Ha, dia jawab gitu pula. Nah, ha, bila kita kata buat gini masuk neraka, bapa syurga hak mu. Ha, mu ada anak kunci syurga, sedap anak tukang ubah orang masuk neraka. Bukan aku kata bodoh, Rasulullah kata. Ha, buat gini masuk neraka. Kita baca lah. Bila kita baca, mu tak mau dengar, sudah lah, get out. Ha, ha. Tak marah benda. Pengajaran-pengajaran hadis Quran ni untuk orang Islam. Dan mu tidak Islam, peduli apa, balik ya. Apa makna Islam? Menyerah tunduk dengan apa yang dia bawa datang kepada kita oleh Rasulullah. daripada Al-Quran dan Hadis. Al-Inqiyadu bima jaa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min syar'iyatillah. Nabi buat mari dua perkara, Quran, Hadis. Quran kata neraka, kita kata neraka. Hadis kata syurga, kita kata syurga. Mu tak mau terima, mu bukan Islam. Siapa yang terima dua ni, baru dia panggil Islam, Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan tunduk kepada apa yang dia bawa datang kepada kamu oleh Rasulullah. Inilah agama, inilah Islam namanya. Soalan seterusnya, apakah makna jika kita seorang pelajar ITT berkahwin, time dia belajar, selepas nikah suami duduk utara, isteri duduk selatan, apakah nafkah perlu dilaksanakan oleh si suami? Baik, dia kata kalau nikah tapi suami duduk utara, bini duduk di selatan, adakah wajib nafkah? Soalan ni bagus kok. Jawabnya gini je, apabila seorang suami berkahwin, lalu terjadilah tamkin, iaitu menyerahkan diri kepada suami, maka wajiblah dari saat itu nafkah, makan, minum, tempat tinggal dan pakaian, dan nafkah-nafkah tawabik hak lain. Tetapi bila dia kahwin, duduk suku-suku, belum lagi dia hantar isteri bersama dengan suami, maka tidak wajib atas suami memberi nafkah, melainkan kekal di atas bapa bagi pengantin perempuan. Nampak lagi? Walaupun 10 tahun. Bapa puan kata, kita dah atur lagi lah, kita akan atur tahun 2023. Maka tak wajib nafkah atas suami. Dalam kitab fiqh kata wajib bila berlaku tamking. Benda makna tamking, diberikan isteri kepada suami. Sama ada suami duduk di bilik isteri, atau di bilik suami, atau rumah sewa, atau duduk di bawah pokok, hantar bini kepada isteri, orang sini panggil nyambut natu, maka situ baru wajib nafkah. Neh? Ha, jadi tak ada kait dengan duduk jauh, duduk dekat. Bila telah berlaku pertamking seperti persetubuhan, lepas tu duduk jauh, tetap suami kena bayar nafkah. Nafkah tidak wajib suami mari duduk dekat isteri. Boleh dengan hantar duit, boleh dengan bank in, boleh dengan kirim dengan driver teksi, tak ada masalah. Neh? Ha. Soalan seterusnya, apakah hukum gabung nama suami isteri dalam Facebook? Contoh, nama isteri di depan, nama suami di belakang. Tolong bagi hadis. Ha. Jawabnya, tidak ada sebarang hadis masalah Facebook. Begitu juga tidak ada hadis yang soreh menyebut tentang gabung-gabung nama belakang depan. Nampak? Yang ada hadis, gunakanlah nama yang baik-baik. Faham? Dan Nabi pernah menegur nama yang tidak baik, dan Nabi pernah mengubah nama yang tidak baik. Panjang lebar bab nama dalam kitab Azkar Nawawi dengan syarahnya, kitab Futuhat. Nampak? Neh? Jadi kesimpulannya, berilah nama yang baik-baik. Sama ada kita gabung tak gabung, tak ada masalah. Bab nama ni ramai orang salah faham. Bila orang kafir masuk Islam, dia kata wajib pakai nama Melayu. Itu salah. Boleh pakai nama dalam kafir, tak salah. Orang putih kekal nama orang putih, Jepung kekal nama Jepung. Tak ada ulama kata wajib tukar. Yang ulama kata wajib tukar bila nama itu maksudnya syirik, nama itu maksudnya kotor, baru wajib tukar. Faham? Umpama dalam masa orang putih, dia masuk Islam, nama kaum putih dia good man. Good man ni orang baik, ya? Maka wajib tukar tak? Tak, ha? Tak payah tukar kepada ni Melayu. Nah, ha. Itu kita kena faham. Jadi dia nak pakai nama Cina ke, nama India, tak ada salah. Dia tak boleh, maknanya tak baik, maknanya syirik, maknanya haram, ha, baru tukar. Dan bukan tukar ke nama Arab, sunat menggunakan nama sahabat para Nabi yang seumpamanya. Baik, jadi bila dia gabung namanya cantik, maknanya elok, silakan, tak ada masalah. Nak letak nama anak boleh, tapi jangan gabung sampai jadi dak molek. Nah, ada orang gabung sampai jadi nama kereta anak dia. Mak dia nama Maznah, anak nama, bini laki nama Dahlang, Mazda. Ayah pula depan, mak pula belakang. Ayah ambil depan, Tarmizi, mak Norizang ambil Zang belakang, Tarzang. Ah, tu tak boleh lah. Jadi buah anak banyak pokok semua. Nah. Ha. Dan satu lagi, kalau dalam Facebook, dia bukan dah pengenalan nama. Nah, dia tak boleh dijadi sebagai surat kena pengenalan nama. Dia bukan IC, dia bukan surat beranak. Jadi kita nak pakai nama sama orang ke apa, silakan. Tak ada masalah. Cuma jangan datangkan fitnah. Nah, jangan sampai mendapat kejiang dan seumpamanya. Itu saja. Sebab dia bukan alamat datang tubuh kita. Nah, ha. Soalan seterusnya. Rebang habis. Baik. Ha. Ada setengah pihak melabelkan saya selalu taksub dengan Tok Guru. Dan saya hanya mengikut ajaran berdasarkan Quran dan Hadis. Tolong jelaskan pada semua makna taksub berserta dengan contohnya. Ha, dengar molek-molek. Kita kadang-kadang suka guna kataan-kataan Arab yang kita diri pun tak faham maksudnya yang betul. Taksub ni daripada asalnya asbun, asobun. Maknanya anak beranak ataupun kroni ataupun kaum keluarga. Ha? Daripada keluar asabiyyatun yang Nabi kata laisa minna man qatala ala al-asabiyyah, bukan daripada aku iaitu perjuangan atas dasar anak beranak. Nah, apa makna anak beranak? Sahabat pun heran, kenapa anak beranak ni salah? Dan kan dalam hadis yang lain Nabi suruh bangga dengan anak beranak. Nabi suruh dulukan anak beranak, tiba-tiba laisa minna man qatala. Nampak? Eh? Maka anak beranak yang dikata larang dalam hadis ini, Nabi pun jelas definisi yang cukup mantap, iaitu antu'ina kaumakum ala zulmihim, itu asabiyah, kamu menyebelahi puak-puak kamu atas kezoleman mereka. Ha, bila anak saudara orang, anak orang lain ditangkap mencuri, tangkap bawa buat pergi lokap. Anak saudara kita mencuri, kita pun balik-balik, suruh balik-balik, nanti orang tangkap. Ha, itu asabiyah namanya. Nah, apabila kita jadi hakim, puak kita yang diadilkan, ha, menang. Tapi kalau puak lawan kita, kita tak suka, kalah. Itu asabiyah, menyebelahi sebelah kita pada perkara yang salah. Dalam bab Tok Guru berguru, tak ada asabiyah. Bukan ta'asub namanya. Itu istilah lain. Ulama pun berpesan, jangan semata-mata mengikut hanya dengan seorang guru. Walaupun tidak salah, sebaik-baiknya biarlah ramah. Itu saja. Orang yang ikut Tok Guru, ikut ulama, orang sekarang dia kata ta'asub, bukan ta'asub. Gitu juga ni sekarang. Ni orang yang nak menegakkan Islam, nak balik kepada sunnah, dia anggap ekstrim. Ini perkataan-perkataan citaan penjajah. Ekstrim ini lebih daripada batas. Jika nak balik kepada Islam yang cantik, orang tak panggil ekstrim. Nah, nah, Nabi kata sehari semalam 5 waktu wajib solat. Itu normal, bukan ekstrim. Kita nak ajak orang balik 5 kali solat, bukan ekstrim. Tapi kita akan tambah 2 lagi solat menjadi wajib, barulah dipanggil berlebih-lebihan. Tapi ayat ekstrim digunakan kepada puak yang betul, dan puak yang meninggalkan sebahagian Islam dipanggil puak wasatiyah dengan nama-nama yang manis. Nampak lagi? Ini racun-racun Yahudi Nasara belaka. Puak yang menolak hudud, yang tidak bertudung, yang menolak kewajipan maknanya balik kepada muamalat Islam dan sebagainya, dianggap puak wasatiyah, puak sederhana. Bukan, yang sederhana hak Rasulullah. Nampak? Rasulullah bawa sederhana, tidak lebih, tidak kurang. Berhati-hati nih, dengan gelaran ta'asub dan sebagainya. Tapi kalau guru kita fatwa minum arak halal dengan syarat niat dan nampak wajah saya masa minum, kita pun kata betul juga, baru dipanggil asabiyah namanya. Tapi kalau selama mana guru kita kata yang benar daripada Quran dan Hadis, maka tidak dikata ta'asub. Niat, kalau kita ada guru, hormat dan banggalah dengan guru kita. Tapi jangan meremehkan guru orang lain. Ini banyak berlaku. Hak pondok ni, kondeng pondok tu. Hak pondok tu, kondeng madrasah ni. Ni semua bodoh berlaku. Faham? Memalukan guru berlaku. Guru tak suruh buat gitu. Nah, bila kita ada guru, maka sunat kita kasih guru kita. Sayang guru. Hormat dan bangga. Tapi jangan condemn guru orang lain. Tak boleh. Kita keturunan Said. Wan. Megat. Molek kita bangga keturunan kita. Tak salah. Jangan condemn keturunan orang lain. Faham? Kerana yang mulia sisi Allah, atqakum saja. Soalan seterusnya, kita ada 11 minit 16 saat lagi. Boleh? Panak tak? Dah berbalik lagi sejuk lah. Apa kau laki-laki beri salam pada perempuan yang bukan muhrim? Tengah mengatakan haram. Sila berikan penjelasan. Tidak ada pun satu perkataan haram dalam hadis tentang beri salam kepada bukan mahram. Ini adalah ijtihad ulama. Yang ustaz-ustaz duduk mengajar haram beri salam pada perempuan muda. Betul dah tu. Kerana itulah pendapat yang muktamad. Nampak? Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Tak boleh marah ke ustaz tu ambil nakal daripada kitab. Cuma ustaz tu kena faham. Ini adalah ijtihad. Bukan qata'iyah. Maka kita kena terbuka. Kena lebih liberal. Kita mengajar kaum muktamad. Tapi dalam nak menarik orang ramai, kita kadang-kadang boleh nak tidak meraihkan kaum muktamad. Kerana keadaan manusia sekarang ini terlalu jauh daripada hukum hakam. Jadi tak salah kalau kita kata, kita ambil kaum lain, masih lagi boleh beri salam kepada perempuan-perempuan muda dengan niat yang baik, bukan niat untuk galak, syahwat dan seumpamanya. Jadi benda-benda gini kita kena faham. Soalan seterusnya, apa maksud ma'rifatullah? Ma'rifatullah ini iaitulah mengenal Allah. Allah jadikan alam ini supaya kita kenal dia lah. Bila kita kenal dia, kita mentauhidkan dia. Itu tujuan ini, ja'ilun fil ardi khalifah. Aku buat bumi, aku letak manusia, aku buat keindahan atas bawah supaya mereka ru'yatul kasrah liwahdah. Tengok banyak, balik kepada yang satu. Comelnya ombak, Allah yang buat. Kerajaan tak mampu buat. Budak-budak tengok, boleh jadi gini. Allah yang beri makan. Hayawan-hayawan macam-macam jenis, rama-rama macam-macam color. Hijau ada, koko ada, kuning ada, biru tak payah dah. Warna orange ada. Ini semua ciptaan Allah. Betul tak? Balik kepada Allah. Jadi, bila kita kenal dia, dua perkara. Itu saja yang menyelamatkan kita, bukan menyelamatkan Allah. Siapa yang kenal Allah, dua perkara akan datang. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, takut kepada Allah. Faham? Tapi kalau kita kenal hayawan, kita akan takut, tidak ada cinta. Orang yang kenal rima, dia takut pada rima. Dia tidak cinta rima. Faham? Orang yang kenal duit, dia akan cinta duit. Dia tak takut duit. Lepas tu duk berebut duit dia ni. Mu tipu aku. Menangis tak berlagu berapa orang semalam. Namanya tak ada dalam senarai pencalonan. Tak ada. Berat tenang tu. Orang dulu-dulu kalau kena lantik menangis. Nggak, takut Allah tanya di padang mahsyar. Lening menangis tak dilantik. Mengong sungguh. Tak ada. Terus mengaji tak mahu mengaji. Bodoh sampai kemampuan. Boleh jadi pimpinan. Tapi memang kita layak dan orang mengamanahkan kepada kita. Dan kita tawakal kepada Allah. Allah tidak akan lupakan pertolongan kepada kita. Ini berebut sangat nak jadi. Allah tidak beri nusrah. Akhirnya, kantoi. 5 tahun menjadi wakil rakyat. Maka 5 buah banglo siap dibina untuk diri sendiri. Mu jawab dalam kubur kaki. Aku dah tahu. Aku dah undi. Baik. Ada apa hukum makan sembelihan orang munafik? Munafik ada 2. Yang pertama munafik akidah. Yang kedua munafik amal. Munafik amal ini orang Islam. Seperti kalau cakap pelawak. Itu munafik amal. Tapi akidah dia tak. Munafik akidah ni memang pura-pura saja Islam. Tapi hati benci kepada Islam. Itu kafir namanya. Munafik kafir. Munafik amal ni kalau cakap pelawak. Orang Terengganu panggil pelawak. Sini panggil mana? Bohong. Bohong. Tapi sedap pelawak kok. Dia Terengganu kok. Betul tak? Bohong tak apa sedap. Dalil tengok cerita, filem. pelawak. Ha tak? Kalau bohong, tak ada. Neh. Ha. Baik, bila cakap bohong tapi dia tidak hina Islam, cuma cakap bohong, itu munafik amal. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan beri mandat kepada saya lagi, saya tidak akan lupakan tuan-tuan dan puan-puan. Ha. Saya akan datang balik 5 tahun lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ha, itulah pelawak namanya. Bang, 5 tahun tak nampak muka, dada nak ngundi baru mari masuk kampung. Nak bayar air orang tu, minum orang ni, tak payah bayar, fikir ku ada dah. Ha. Ha, itu orang panggil pelawak munafik amal. Atau bila diberi amanah, khianat. Kita lantik kerajaan untuk mengagihkan kekayaan negara sama rata kepada rakyat. Tuan punya harta tetapi diagihkan tidak rata. Nah, macam cerita apa? Ni hak mu, hak ni hak aku. Hak ni hak aku, hak ni hak aku juga. Itu orang panggil tidak amanah. Faham? Bila tidak amanah, maksud dalam kata salasun ayatul munafik. Salasah, tiga jenis tanda-tanda munafik, bukan kafir. Nah. Ha, jadi boleh jadi imam semayang, boleh makruh sahaja. Kalau ada imam yang tidak munafik pada amal, afdal kita ikut. Soalan seterusnya, kita ada 2 minit 19 saat. Apakah rajin semayang dalam keadaan rakaknya tak sempurna, lutut bengkok, tangan pegang betih, kepala tunduk ke bawah macam lembu makan rupuk? Sedap sangat mu ni tanya soalan. Baik, Nabi solat, bila dia tunduk, dia jadi L. Betul-betul belakang dengan tengkok tak patah. Kata sahabat, kalau diambil gelas, diletak di atas tengkok Nabi, tidak akan terbalik. Tapi kalau kepala kita jatuh, letak gelas terbalik. Ya. Contoh maknanya lurusnya tengkok Nabi dengan belakang. Dan Nabi memegang lutut. Dan tidak wajib tangan kita lurus. Sebab ada orang tangan pendek, bila pegang lutut jadi lurus. Tapi kena orang tangan panjang, dia kena bekok sikit. Nah, yang sunnahnya lurus belakang dan tekok, kemudian tak mata melihat tempat sujud dan tangan memegang lutut. Adapun tangan memegang lain pada lutut dengan sengaja, makruh. Sengaja kita patuhkan kepala atau akak kepala, makruh. Nah, jadi jaga baik-baik. Sallu kama raaitumuni usalli. Tidaklah kamu semayang sebenarnya yang kau tengok aku semayang dalam kitab-kitab hadis. Kita tak nampak batang tubuh Rasulullah, kita tengok dalam kitab hadis. Nah, jadi buat betul-betul. Walaupun tak haram pegang betih, tapi buat yang terbaik. Bila kita ikut itiba'us sunnah, maka dapat markah penuh. Tu saja. Ada orang dia pegang betih. Nah, dia pegang betih. Orang suruh pegang lutut, dia nak lain daripada yang lain. Ada orang pegang peha. Nah, ada orang tengok kaki dia, kaki dah ingat potong segi kuku. Faham tak? Ha, ada orang dia tengok kain tu imam. Kain tu imam, cak raja duduk, kemarin cak wah pelang. Nah, anyuk habis solat dia. Soalan yang seterusnya, saya berasal dari Kedah, Sijil Kuala Lumpur, menetap 10 tahun. Kini saya balik Kedah. Rumah orang tua saya seminggu, boleh tak saya solat jamak rumah orang tua saya? Ha, dengar molek-molek. Lepas tu baru kita kabur ke orang dan boleh tegur orang. Ha, kita nak tahu jamak kosong ni dikait dengan musafir. Boleh tak aku musafir? Boleh tak aku jamak dan kosong? Hak tu penting. Jadi sebelum kita jamak atau kosong, ulama kata wajib kita tahu dulu, adakah aku boleh jamak sekarang ini? Siapa yang tak tahu, tak boleh jamak. Kena balik pada asal. Iaitu tak boleh jamak. Maka nak tahu kita boleh jamak atau tidak, rekah-rekahnya, adakah aku sekarang musafir atau mungkin? Faham tak? Itu cara mudah. Maka kita balik kepada ta'rif. Apa makna mungkin? Mungkin orang yang duduk pada satu tempat 4 hari atau lebih. Ha. Apa makna musafir? Orang yang berjalan 2 marhalah atau lebih, atau dia singgah pada satu tempat setelah musafir untuk 3 hari atau kurang. Tu makna musafir. Jadi pakai takrif tu kita sudah tahu boleh jamak atau kosong. Nak pergi mana? Nak pergi Kedah balik alok syak, bakang baca, duduk. Faham? Kerja mana? Kuala Lumpur. Lama mana nak balik? 7 hari. On the way daripada Kuala Lumpur, kalau setahun lebih dah dua marhalah. Lebih. Namanya musafir. Boleh jamak, boleh kosong. Kalau munak, tak musuh dah. Sampai di Al-Ustaz. Lama mana niat nak duduk? 7 hari. Maka siapa yang nak singgah pada satu tempat setelah musafir untuk 4 hari dan ke atas, maka dia bertukar menjadi pemukim tempat itu. Bila nama sudah pemukim, boleh jamak dah. Ha, sudah terjawab. Neh, lain kali tak payah tanya, jawab sendiri. Betul tak? Ha. Soalan yang terakhir pada malam ini, banyak lagi, dia lebih kurang 800 lagi soalan. InsyaAllah kita jawab pada kali yang lain. Boleh main lagi tak Penang? Ha. InsyaAllah minta-minta lah pakat-pakat doa kita main sekali lagi ni. Ha, bukan main dalam keadaan sekarang dah. Kita main sekali lagi ni, ha, orang lain dah jadi Perdana Menteri. Ha. Kita ambil yang banyak sikit, yang panjang-panjang sikit. Ha. Baik. Ini satu. Ini dua. Ini AJK Masjid. Banyak ini. Jangan buang. Ha. Jawab, tetap jawab. Lambat-lambatlah. Umat akhir zaman, pagi Islam, petang kafir. Malam Islam, pagi kafir. Aku terang kok. Tak faham, keliru ni. Ha. Apakah wang hantaran salah digunakan untuk kenduri? Kerana ada setengah fahaman, orang tua wang hantaran hanya untuk beli barang kemas. Kalau digunakan untuk kenduri, akan jatuh maruah. Saya mohon penjelasan. Azab apakah orang yang tinggal solat ketika bangun daripada kubur? Tolong bagi penjelasan pada kami yang jahil ini, Ustaz. Baik. Pagi kafir, petang beriman, petang beriman, petang kafir. Betul sungguh. Ini hadis Nabi SAW. Ada sebut dalam kitab hadis, dalam kitab-kitab akidah. Deh? Ha, disarahkan dengan panjang lebar oleh ulama-ulama. Neh? Yusbihu mu'mina wa yumsi kafiro. Paginya beriman, petangnya kafir. Faham baik-baik. Bukan makna pagi kita Islam, petang pergi masuk Kristian, kan? Bukan petang tu Islam, pagi esok pergi masuk Buddha, bukan. Balik kepada ayat, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara tidak akan reda sampailah kamu mengikut cara hidup mereka. Dalam ayat ini Allah tak kata hatta tadkhulu dinahum. Allah kata hatta tattabi'a millatahum. Apa beza din dengan millah? Din dengan millah ini muradif, hampir-hampir, tapi boleh dikatakan makna yang lain, tapi boleh dikatakan bersuatu maknanya. Kadang-kadang dikatakan din makna millah, tapi kadang-kadang maksud lain. Maksud di sini lain. Din masuk agama. Tak betul ayat. Orang kafir Yahudi Nasara tidak akan berhenti sampai kamu masuk ke gereja, masuk Kristian. Bukan. Tapi cukuplah orang Islam mengikut cara hidup orang Yahudi dan Nasara. Faham? Ne? Dalam apa jua aspek kehidupan. Maka sudah reda kafir Yahudi. Maka tidak perlu masuk Kristian untuk jadi Kristian. Tetapi tolak hukum Islam, sudah jadi macam orang Nasara. Orang Nasara lah yang mula-mula menolak hukum yang mencipta agama sekular dengan persetujuan pemerintah, iaitu raja-raja. Ya? Bila masih-masih ada Nabi Isa salam dengan kitab Injil, masih lagi pakai hukum Injil. Nampak? Dalam bab pemerintahan, 500 tahun selepas diangkat Nabi Isa ke langit, baru diubah. Dia buat satu mesyuarat besar antara paderi dengan raja-raja, didesak akhirnya keluar pengisytiharaan asal agama sekular, ma li Isa li Isa wa ma li Qaisar li Qaisar. Ini yang terkenal ajaran sekular. Bang, apa yang berkait dengan ibadah kita ikut kitab Injil, yang berkait dengan keduniaan kita ikut pemerintah. Nampak? Inilah asal sekular. Maknanya politik, ekonomi dan seumpamanya tidak boleh kena mengena dengan agama. Agama hanyalah pergi Mekah, masuk Jawi, musabakah Quran, buat masjid. Faham tak? Ha? Dalam bab pemerintahan, ekonomi dan sebagainya, kita kena ikut dunia barat hari ini. Nah? Jadi siapa yang berpegang di situ, dia sudah merosakkan akidahnya sendiri. Nah? Dan Islam agama yang syumul. Jadi maksudnya bukan pagi tu petang tu, nah, pagi tu masuk Islam, petang dia masuk Kristian. Maknanya umat Islam mudah meninggalkan ajaran Islam. Padahal dia kalau ditanya beragama Islam. Petang, pagi isi borang nikah, borang lesen, borang brim. Kau pandai lah borang apa. Sampai time agama ditulis Islam. Pagi. Pukul 12 malam sekarang pula, pergi konden pula hukum hudud. Nampak lagi? Dia sudah menjadi murtad. Pagi tadi dia tulis Islam. Malam dia konden hukum Islam. Pagi esok, buat IC pasal IC hilang. Tulis dekat borang Islam. Petang itu, pergi konden pula hadis Nabi. Terikut-ikut dengan kawan dia yang jahil. Jadi kafir pada waktu petang. Betul tak? Ini masalah. Next. Sama ada mengikut tu pada milah cara hidup orang kafir ataupun pior jadi kafir dengan sebab perkataan atau iktikad ataupun perbuatan yang disebut dalam kitab-kitab tauhid menyebabkan orang itu terbatal akidahnya. Soalan yang terakhir, apakah wang hantaran boleh digunakan? Tidak boleh digunakan untuk buat kenduri kerana ada orang tua-tua kata kalau wang hantaran hanya boleh buat beli barang kemas sahaja. Kalau kita guna wak bergerak kenduri, jatuh maruah kita. Kemudian pula maknanya apakah bagi orang yang tinggal solat, bangun dari puduk dari kubur itu azabnya apa? Orang yang tidak solat, yakinlah kita dia melakukan kesalahan. Sebab itu dalam jinayah hudud, ada bab hudud tariki solat. Orang yang tidak semayang, berdosa dan melakukan jinayah. Bukalah mana-mana kitab bab menyatakan dosa-dosa besar, dia akan ada orang yang meninggalkan semayang. Maknanya sepakat ulama, orang yang tak semayang adalah haram berdosa besar dan akan dikenakan azab. Ulama tak boleh ijtihad adakah dia akan dikenakan azab atau tidak. Ini alam ghaib, maka yang ghaib terhenti atas nas. Apa nas? Quran, hadis. Quran menyatakan orang yang tidak semayang kena azab dalam neraka sakar yang kita kabur tadi. Jadi dia akan dibangkitkan dalam keadaan hitam mukanya. Eh? Kata setengah ulama, dalam keadaan tertulis pada dahinya orang yang tidak solat. Kerana hak hitam muka itu ada khilaf. Setengah ulama kata orang yang hitam muka orang kafir. Setengah ulama kata orang yang hitam muka orang yang tidak semayang. Nampak? Yauma tayabdu wujuhum wa taswaddu wujuhuhum. Faham tak? Pada hari kiamat, ada yang putih muka, ada yang hitam muka. Na'udzubillahi min zalik. Lalu jika tidak mendapat keampunan, maka akan dicampurkan ke dalam api neraka Allah. Jadi kita bersolatlah. Murak ke, reggae ke, beluh ke, apa ke, jaga solat. Kerana dia tiang agama. Hak lain, baik pergi koh-koh comel, koh-koh comel. Jangan kita dah lah, kita ni jauh. Tak pandai, tidak alim, tak mengaji, tak semayang lah pula. Maka tak ada nama Islam dalam IC kita. Man la salatalah, la dinalah. Siapa tiada solat baginya, maka tiada agama baginya. Soalan terakhir, orang tua-tua kata, wang hantaran tak boleh, wak beli, wak kenduri. Jatuh maruah. Ini semua ni pandangan orang tua saja. Nombor satu sekali pandangan Allah. Nombor dua sekali adalah hadis. Nombor tiga adalah ijma'. Nombor empat adalah qiyas. Kata Imam Syafi'i, la yahillu li ahadin ayyakula haza haram wa haza halalun illa min jihatil arba'. Orang tidak boleh berkata ini haram, ini halal, melainkan empat sumber. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat awil qiyas. Adapun pandangan-pandangan masyarakat uruf, maka kalau berbetulan dengan agama, muhakkamatun, al-urfu muhakkam, maka kalau kebiasaan adat orang tua tidak salah pada agama, silakan, tak salah. Jadi kalau dia kata kalau wang hantaran kita buat kenduri jatuh maruah, ini tidak betul. Wang hantaran adalah janji hadiah sahaja dari pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Bukan mas kahwin. Adapun mas kahwin, kewajipan yang Allah tetapkan. Nah, neh, nihlah dalam Quran. Wajib beri kepada isteri. Cuma jaga baik je lah. Wang hantaran ni sebenarnya kok pandai nak buat apa, dia punya milik. Dia nak buat kenuri ke? Nak beli mah ke? Nak bayar lembu ke? Nak sipah dalam tabung hajinya? Dia punya pasal. Lepas kita buat undang-undang pula. Tak boleh. Kena buat gini pula. Kena buat gini. Akhirnya menjadi satu kewajipan yang disalah faham oleh masyarakat. Next. Ha, cuma jaga-jagalah. Sekarang ni terlampau mahal sangat mas kahwin. Ini bercanggah teruk dengan hadis-hadis yang sahih. Kata, bila datang seorang laki-laki nak anakmu, dia ini orang yang comel agamanya, wazaw wujuh, walaupun pakai khandaqah pelik rayok belakang, faham? Tapi dia tardawna dinah, agamanya comel. Jangan wujadi fitnah di muka bumi. Nak, dah boleh nak letak mahal. Perempuan itu pandai serba serbi. Berapa makcik? 20 ribu. Awak mahal? Hai, hafal Quran 30 juzuk. Sahih Muslim ingat dalam dada. Macam Alfiah Ibnu Malik. Kau lah licin. Faham tak? Ha. Ingat pula Minhaj Imam Nawawi. Pandai masak Jepun. Boleh masak Sepanyol. Ha, boleh masak Melayu. Western. Chicken chop. Chop cangkui. Semua boleh. Boleh jahit baju. Baju Melayu. Teluk Belanga. Teluk Bahang. Teluk Beringi. Boleh belakang. Boleh buat songkok, boleh buat selendang, ya anak-anak, semua pandai. Nah, ha, barulah. Comel pula, hidung macung, lesung pipit, double. Kulit putih, kemerahan, leher jinjang, tumit merah macam stroberi. Patut 20 ribu, betul tak? Rajin pula, hormat suami. Nah, ha. Okey tak 20 ribu? Okey ya? Ni nak. Ngaji Quran tak pandai. Ingat siapa kat te. Alik berte. Alik berte. Lepas tu Q ke Q? W. Dah ingat. 20 ribu alik berte dah habis. Baca Quran macam asal kat tulang. Malik yaumiddin. 20 ribu. La ilaha illallah. Nak? Jadi jangan. Bukan tak boleh mahal. Biar padang patut dengan harga. Saya nak jual kasih sebuah ni. Pasal pakar lama nak beli tahun 89. Nak jual lah pasal nak ambil kereta lain pulak. Neh, saya tak beki. Tapi rosak sikit awak beki sendiri lah. Berapa nak jual? Gini lah saya pasal awak bukan orang lain. Pok belakang saya. Gini lah RM160,000. Hoi, gila kaki RM160,000. Nak? Tak padang dengan barang. Neh, nak jual RM160,000 kereta benda. Oh, mesti. Tahu? 2007. Okey eh? Nak? Ini dok. Anak tak masuk tak pandai. Neh, buat kari tak pandai. Gula tak pandai. Nasi goreng tak jadi. Pandai makan kedarah, Facebook. Makan kedarah, Facebook. Nak? 20 ribu. Rugi tak niaga? Haa, tu kata. Masalah kalau orang jahil tak apa. Ayah tok guru. Anak 30 ribu. Alah berat menenang. Ayah ngaji kitab sampai penuh guni. Anak 15 ribu. Astagfirullahaladzim. Nak? Nak? Ikut hang lah nak bayar berapa-berapa pun. Hang sayang kat dia, hang bayar banyak. Hang tak berapa sayang, bayar sikit. Ni bakal jadi bini hang. Bila ikut pandai gitu takkan lagu ginilah dia, pakcik kata ikut saya ginilah tiga kupang takkan kata gitu. Nah, ada orang lah neh. Ha, jadi jangan selagi mok jangan duduk sangat-sangat nak duit-duit mas kahwin bukannya belanja gini pasal banyak mok kontrol. Nah, ha, mas kahwin ke hantaran itu mok kontrol. Siapa hadiah pengasih mok nak tak yang kahwin anak dia. Suruh buka hadiah. Buka dah hadiah bila nak buka mak nak tengok ni. Tak boleh buka lagi mak. Pasal kawan-kawan sekolah nak main pergi esok nak tengok dalam kotak semua. Loh, sampai dah tak boleh buka mak ni. Tak buka mak tak tengok. Menangis. Nak tengok hadiah siapa menangis. Mengong punya mak. Bila buka pula, tengok pinggang. Oh, comel pinggang ni bagi kat mak lah. Mak. Buka pula kipas ni. Oh, bilik mak kipas angin tu slow dah. Lenggak-lenggok. Bagi kat mak. Mak pula kipas angin. Lalu ambil ke mak semua. Satu trailer bagi ke mak. Ini ramai berlaku dalam masyarakat. Hadiah ambil ke mak. Hani ambil ke mak. Semua ambil ke mak. Yang senang mak tu kahwin lain lah senang. Nah, biar dapat hadiah imannya. Jadi bukan nak kata orang sini. Bukit Mertajam orang Matang Pau. Ni orang lain, ni singkatan ni, Taiping apa semua. Eh, bukan orang sini. Jadi ingat, dalam bab perkahwinan, baliklah kepada sunnah. Seperti mana kita nak agama, kita nak negara kita balik kepada sunnah. Bukan saja politik balik kepada Rasulullah, tetapi dalam bab agama, dalam bab pernikahan, muamalat seumpamanya. Sebelum kita bersurai, natijah daripada pengajaran kita pada malam ini, maka kita kasih sayanglah kepada ilmu, kerana ilmu itu datang kepada kita daripada ulama dan al-ulama warasatul anbiya. Kita pertahankan institusi ulama, pondok, madrasah dan sebagainya. Apa saja yang bercerita dengan ilmu akhirat, maka kitalah menjadi pendukungnya. Kalau kita tak mampu menjadi tok guru, kita jadi anak murid. Tak jadi anak murid, kita jadi orang yang pergi dengar. Tak boleh nak pergi dengar jauh sangat, kita menjadi penyumbang. Nah, bagi membina madrasah, pondok dan seumpamanya. Nah, dan untuk PRU yang akan datang ni, ingatlah sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu ba'di umara yazibun wa yazlimun faman daqala alaihim fasaddaqa bikazibihim wa a'ana ala zulmihim falaysa minni wala sminhu walam yari ala haudi au kama qala. Akan ada zaman-zaman yang kemudian pada zaman aku, Allah beri seseorang itu kuasa memimpin dalam kerajaan, lalu mereka melakukan kezoleman dan bila bercakap bohong merata riti, lalu barang siapa rakyat yang pergi kepada mereka untuk menyokong pembohongan mereka atau menolong perbuatan zalim mereka itu, maka dia bukan daripada kalanganku, aku bukan daripada kalangannya, dia tidak akan dapat minum pada kolam kausarku di akhirat nanti. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala manfa'ni ma'lam tana wa alimna bima yang fa'una rabbana zinna alma rabbana atina fi dunia sana fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pihak majlis, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada fadilatul ustaz di atas penyampaian daripada pukul 8.30 sehingga 10.30 pada 2 jam lebih. Jadi kita majlis mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada fadilatul ustaz.